Mana yang lebih utama mengejar galakkan Islam pada menamakan anak dan memastikan anak dapat dibesarkan dengan selamat dalam suasana fitrah akhir zaman ini. Ha. Meramaikan anak atau memastikan anak dapat dibesarkan dengan selamat dalam suasana fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, anak tu biar ramai. Yang kedua, menjaga anak. Dia kata hak mana lebih afdal. Comparison ni fail, salah. Tidak nak compare gitu. Nah, meramaikan anak maknanya melahirkan anak. Kemudian bila anak itu besar, hendaklah kita tarbiah. Ialah kelangsungan daripada anak. Jadi kalau kita kata ramai anak, tak kita jaga daripada anak seorang yang kita jaga, baru kena. Nah, walhasilnya kedua-dua ini adalah perintah agama. Yang pertama, meramaikan anak. Nabi kata inkahul waduda al waluda au kama qala. Hendaklah kamu kahwin isteri atau perempuan-perempuan. Nah, yang jenis sayang kepada suami dan suka beranak. Beranak acak. Faham? Jadi perintah ini bukan syarat nikah. Perintah ni bukan wajib. Nak afdal sekali bakal isteri yang jenis beranak ramai. Dia nak tahu mana dia anak dara lagi. Lain janda dah nak. Mu kahwin dengan dia kan? Kahwin dengan janda anak lapang. Tu tahu dah pasal dia janda. Dah kalau anak dara tahu lagi beranak ramai. Tengok anak beranak dia. Faham? Bakal isteri mu adik-beradik ke berapa? Adik-beradik ke 17 dia. Nampak tak? Kakak dia anak apa? Kakak dia ramai sebelah. Adik dia baru ni nikah 3 orang dah. Nampak? Jadi jenis keturunan anak ramai. Afdal. Faham? Tu panggil ikhtiar kita. Tujuan apa? Supaya Nabi berbangga di akhirat kegi umat ramai. Nah, sebab tu beranak ramai lah. Kalau tidak ada masalah dan jangan fikir masalah ekonomi, makan, rezeki dan sebagainya. Sapa masa kita ikut law, ikut peraturan, tarbiah dia. Nak, atau dia sekolah agama. Kalau tak sekolah agama pun biar ada pendidikan agama. Nak, kerana sekarang memang fitnah sungguh. Sebab itulah kita kena faham baik dan jangan kita suka buruk kat orang. Nak, kita bercakap bab anak-anak ni mudah. Tapi kita nak jaga anak payah. Nak, tok guru mana pun dia cakap bab anak-anak mudah belaka. Tapi anak tu guru nano juga. Betul tak? Bab tu anak tok guru tak jadi tok guru. Tegi pondok-pondok bila tok guru mati sakit tak gerak. Pelia gati, pala tenak ah. Hak ngaji lama kan anak dia tak gerak. Faham? Neh. Habis Jeremiah ya anak. Neh. Orang lain. Anak posmen jadi tok guru. Betul tak? Anak tukar kebun jadi ustaz. Anak ustaz jadi JKK. Faham tak? Hari dia musing gitu. Betul tak? Hari gitu lah. Mungkin ada seorang dua saja. Ustaz turun. Tapi jarang gitu. Neh? Tuhan atur tu molek dah. Cuma tarbiah itu wajib. Nak? Bukan saja pandai beranak saja. Beranak tu betul dah. Mu dapat satu fadilat. Nabi kata, Fa ini muka surum bikumul umam. Aku berbangga dengan kamu. Ramai umat sekali. Lebih ramai daripada umat Nabi Ibrahim. Ramai daripada umat Nabi Musa. Aku rasa bangga di akhirat. Step yang kedua. Nak? Maka kita tarbiyah dia. Nak?